Mitra Bisnis, sebelum ini Quick Tianji telah mengindikasikan berbagai motif pemerintah Amerika Serikat yang begitu getol serta bersemangat untuk mencangkokkan model demokrasinya yang ekstra liberal kepada bangsa-bangsa lain di dunia dengan cara halus seperti yang dilakukan oleh National Democratic Institute atau NDI di tanah air, maupun secara paksa melalui jalan perang seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Bush terhadap Irak. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Tianji. Baik Pak Quick, Amerika diketahui aktif mendorong terjadinya demokratisasi di Myanmar yang nyata terlihat melalui pertemuan Hillary Clinton saat masih menjadi Menteri Luar Negeri dengan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi. Nah, apakah ini mengindikasikan NDI juga ikut bermain di Myanmar? Saya tidak tahu, sama sekali tidak tahu ya kalau itu. Saya kan tidak berani mengatakan bahwa itu pengaruhnya NDI. Tidak kenal dengan mereka, tidak pernah tahu. Kalau di sini kan cukup dekat dengan para politisi dan saya mendengar banyak, tidak mendengar secara detail lah, tetapi tidak ada yang membantah bahwa itu bohong, itu tidak betul, itu tidak ada. Dan patokan saya adalah ya ini memang tidak bisa dibuktikan, karena patokan saya adalah itu suara sudah pendapat dan keyakinan itu sudah menjadi milik umum dan tidak ada yang membantah. Lantas siapa sebenarnya pihak-pihak yang membuka pintu hingga NDI bisa ikut mencampuri jalannya demokrasi di tanah air kita, Pak Kwe? Saya sendiri tidak tahu. Iya, sekarang sudah hilang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi beberapa waktu yang belum terlalu lama, itu ada LSM Indonesia yang berkantor di DPR, yang mempengaruhi pembentukan perundang-undangan dan sering ada orang-orang asing yang duduk di situ dan ikut berunding dengan fraksi. Nah kalau ini saya mendengar langsung dari rekan-rekan anggota DPR dari PDI Perjuangan. Lalu seperti apa pernyataan dan informasi dari anggota Dewan yang dekat dengan Bapak itu? Loh, mereka mengatakan bahwa itu adalah hal yang lazim, bukan hal yang lazim, hal yang setiap yang itu praktek yang bisa kita lihat, dia bilang. Bahwa badan legislasi waktu perumusan undang-undang itu ada lobbyist LSM Indonesia yang nenteng-nenteng ahli asing. Nah, kita juga lagi-lagi tidak bisa membuktikan, tapi suaranya kan di mana-mana kan kedengaran banyak sekali LSM yang dibiayai oleh asing. Iya kan? Demikian Quick Tianji. Benny Rahmadi, Pas FM.